مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam masalah ru'yatullah tabaraka wa taala yaumul qiyamah. Dan telah kita sebutkan beberapa hal ya di dalam syarah kitab kita ini, di antaranya dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ya kebenaran dari akidah ahli sunnah wal jamaah tentang masalah ru'yatullah. Kemudian perkara yang keempat, ar-rabi'ah fi hukmi al-mukhalif fi hadhil mas'alah. Ya, apa konsekuensi orang-orang yang mereka menyelisihi ya permasalahan ru'yatullah tabaraka wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa beliau, walladhi alaihi jumhur salafi ana man jahada ru'yatallahi fid daril akhirah fa huwa kafirun fa in kana mimman yablughu al-ilmu fi dhalik urifa dhalika kama yu'arraf man lam tablughu syara'il islam fa in asarra 'ala al-juhud ba'da bulughil ilmi lahu fa huwa kafirun. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, walladhi alaihi jumhur salaf, berjalan di atasnya kebanyakan para imamatus salaf, anna man jahada, siapa yang seseorang mengingkari ru'yatullah tabaraka wa ta'ala di akhirat, maka dia itu kafir. Ya, sama seperti dia mengingkari perkara-perkara yang lainnya. Fa'inkana miman lam yablughul ilm. Ya, nah bagaimana seandainya belum sampai ilmu kepada mereka? Nah, kalau seandainya belum sampai ilmu kepada mereka, urif, disampaikan, dijelaskan tentang akidah yang hak ini. Kami yu'arraf man lam tablughu syara'il Islam. Sebagaimana diperkenalkan kepada orang-orang yang mereka belum mengenal syariat Islam. Fil asar 'ala al-juhud. Nah, kalau seandainya dia tetap pada pendiriannya menentang daripada ru'yatullah ba'da bulughil ilm, setelah sampai kepadanya ilmu, fa huwa kafirun. Maka dalam kondisi seperti ini dia kafir. Jelas ya? Tapi karena telah datang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak. Dan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari pembahasan yang telah kita lewati dari kitab, apakah kitab kita ini atau kitab sebelumnya, maka kita mendapatkan Syekhul Islam selalu membahas ada perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari kejahilan. Menghalangi seseorang dari kekufuran. Di antara bentuknya apakah sampai ataukah tidak sampai ilmu kepadanya. Baik. Kemudian yang kelima disebutkan di sini, kam marrah yaral mu'minuna rabbahum fil mauqif. Dan berapa kali nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Qala ba'dhum yurallahu fil mauqif marratain. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti di mauqif dua kali. Istadalu bi hadis ai Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ats-tsabit fi sahihain. Dalil yang mereka jadikan sebagai acuan adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam kitab As-Sahihain. Fayatihim al-Jabbar fi suratin ghairu suratil lati ra'awha awwala marrah. Akan datang Al-Jabbar, yaitu Allah Rabbul Alamin, fi suratin, dalam surah, ya dalam bentuk selain dari bentuk yang mereka lihat awal pertama kali. Baik, ini diantara dalil yang menunjukkan kepada kita dari pembahasan kita yang telah lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Surah. Sebagaimana kata Rasulullah, yufayatihim jabbaru fi suratin ghairu surah. Ya, dan ini sebagaimana hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan surahnya. Iya. Nah, ketika kita memahami surah, maka ketika surah itu dinisbatkan kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tidak sama dengan makhluknya, kalau seandainya kita kembalikan surah tersebut kepada Nabi Adam, Lalu datang hadis, kana situ dhira'an. Nabi Adam itu 60 hasta. Ya, karena banyak orang-orang yang keliru dalam memahami hadis ini. Dalam arti kata mereka mengambil dari buku-buku para ulama, ya, yang kemudian mereka membawa pendapat ucapan para ulama dari hadis Rasulullah, mereka orang-orang Wahabi punya Tuhan yang Tuhannya 60 hasta. Naudzubillah. Tidak pernah kita mengatakan demikian. Yang pertama ialah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dengan suratnya. Ya, maka kita menjawab sebagaimana yang telah dijawab oleh para ulama, apabila surah itu dinisbatkan kepada Allah sesuai dengan keagungan kebesaran-Nya, Allah laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang sama dengan serupa sedikit pun dengan Allah. Tapi ketika surah itu dikembalikan kepada Adam, maka apa? Kana situ dira'an. Yang mana surahnya Adam itu 60 hasta. Bisa difaham ya? Nah, disyahid daripada hadis yang sedang kita baca, ra'auha awwal marrah. Berbeda dengan awal pertama kali mereka lihat. Ini menunjukkan Allah dilihat dan juga Allah dilihat pada kesempatan yang lainnya yang ada di dalam mauqif di padang mahsyar. Wal hadis dilalatun minhu wadhihah. Dan hadis dari konteks yang kita sebutkan itu sangat jelas dan gamblang. Wa qala ba'duhum bal hadzal haditsu mahmulun ala ru'yah inda an akhadha Allah min bani Adam mitsaq. Sebagian ulama mereka mengatakan hadis ini dibawa kepada ru'yatullah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada anak-anak manusia di alam ruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia di alam ruh, alastum bi rabbikum? Qalu bala. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb-nya kalian? Mereka mengatakan qalu bala, iya tentu kau adalah Rabb-nya kami. Ya, nah sebagian ulama mereka membawa hadis ini, ya, kepada ru'yah ketika Allah mengambil perjanjian kepada manusia. Faham ya? Bisa difahami maksudnya? Baik. Wa qad dzakara Syekhul Islam riwayatan ukhra li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa bi Said al-Khudri wa laysa fi hadha al-lafaz. Thumma qala fa hadha ma asah hadis ala wajh al-ard. وقد اتفقت ابو هريره وابو سعيد وليس فيه ذكر الرؤيا الا بعد ان تتبع كل امه ما كانت تعبد. طيب شيخ الاسلام رحمه الله menyebutkan dan riwayat yang lain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan tidak disebutkan dengan lafaz ini. Kemudian beliau berkata fa hadza mimma asah, dan ini daripada yang paling sahih hadis, ya, hadis ala wajil ard wa qad ittafaqat Abu Hurairah wa Abu Sa'id. Ya, hadis maksudnya hadis yang disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah tentang ru'yatullah tabaraka wa ta'ala adalah hadis yang paling sahih di muka bumi ini, karena telah disepakati kan hadisnya sama riwayat Abu Hurairah dan juga riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Walaysa fi dhikru ru'yah illa ba'da an tatabu kullu ummah ma kana tu'bad. Dan di situ tidak disebutkan ru'yahnya Allah kecuali setelah setiap umat mereka mengikuti siapa yang mereka ibadahi. Di dunia mereka beribadah kepada asnam, maka itulah yang mereka ikuti. Di dunia mereka menyembah para wali-wali, maka itulah yang mereka ikuti. Dan mukminin yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah dia akan melihat Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Disebutkan ayyul khurahimani wa rahimakumullah. Al-khamisah. Hal yura hal ru'yah yawm al-qiyamah fil mawqif khasah bil mu'minin faqat am yadkhul fihi ghayruhum min al-kuffar wal munafiqin wa ahli al-kitab. Tadi kita menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mauqif ini, cerita mauqif ya, kita belum cerita di surga ya. Di padang mahsyar itu dilihat dua kali. Ya, ada yang mengatakan dua kali dilihat sebagaimana dhahir hadis, ada yang mengatakan bahwasanya dilihat di mauqif itu cuma satu kali, ada tuh adapun yang perkali pertamanya di alam ruh. Baik. Nah, sekarang apakah yang melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah di mauqif itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja, ya, atau masuk juga di dalamnya orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin dan ahlul kitab. Ya. Ikhtalafan nas fi hadhihi al-mas'alah. Dan manusia dalam permasalahan ini mereka ada di antara para ulama yang mereka tidak membahas tentang permasalahan ini. Wa minhum man takallam fiha. Dan ada di antara mereka yang membahas tentang permasalahan ini. Wa qad kana bada intishar al-kalam fiha wa tanazzu'un nas fiha ba'da 300 sanah min al-hijrah. Dzakara Syekhul Islam rahimahullah kama fil fatawa. Ya, dan mulai muncul pembahasan ini dan perselisihan manusia tentang permasalahan ini, yaitu ya ba'da 300 sanah, setelah 300 tahun dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa qad balagat hadhil aqwal fi hadhil mas'alah ila khamsata aqwalin. Dan pendapatnya manusia dalam permasalahan ini itu sampai dengan 5 pendapat. Yang pertama, annahu la la yarahu illa almu'minuna faqat. Tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala di mauqif kelak di yaumul qiyamah kecuali hanya orang-orang beriman saja. Wa hadha qawlu aktsaril ulama wa la yadullu kalamul mutaqaddimin wa alaihi jumhur ashabil imami Ahmad wa ghairihim wa qad naqala al-qadhi Abu Ya'la ijma' ahlil haqq was-salaf 'ala hadha. Ini merupakan pendapat kebanyakan dari ulama, ya, dan juga ucapan-ucapan ulama-ulama al-mutaqaddimin. Ya, dan di situ juga berjalan jumhurnya murid-murid Imam Ahmad dan selain dari mereka, yang telah dinukilkan oleh Qadhi Abu Ya'la ijma' ahlul haq, ya, dan juga ijma'nya para salaf tentang permasalahan ini. Jelas ya? Wa qala Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim raddan 'ala man qala ru'yatul munafiqina biqauli sallallahu alaihi wasallam nam ya tubqa hadhihi al-ummah wa fiha munafiquha fayatihum Allah ta'ala. Baik. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim membantah orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya orang-orang munafikin mereka juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ya, dalam malam hadis tersebut disebutkan, ya, tersisalah daripada umat ini, ya, dan juga di dalamnya ada orang-orang munafikin yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka. Yaitu mendatangi orang-orang beriman dan mendatangi orang-orang munafikin. Ya. Kemudian disebutkan wa hadzal ladzi qaluhu batilun. Bal labud la yarahul munafiquna bi ijma' man ya'uddu bihil min ulama'il muslimin. Dan orang yang mereka mengatakan bahwasanya munafikin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sebuah kebatilan. Bahkan orang-orang munafikin mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan para ulama yang mereka memang diambil ucapannya. Jelas ya? Tapi nanti akan ada penjelasannya. Bagaimana maksud daripada hadis tersebut? Baik, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal umdah qawlu subhanah, dan yang menjadi sandaran adalah firman Allah Subhanahu wa taala kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun fa innahu ya'umu jumhu hijabuhum fi jamil dzalikal yawm. Ya, dan umdah yang menjadi pokok pembahasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak innahum an rabbihim, dan sesungguhnya mereka pada hari itu dari Rabb mereka mereka terhijabi. Ayat ini merupakan umum seluruh orang, seluruh manusia yang dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, munafik, orang kafir, musyrikin, ahlul kitab yang kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka mereka masuk semua dalam ayat ini. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, taib, yarahul mu'minuna wal munafiqun wa 'ubbarat ahlul kitab thumma yuhtajab 'anil kull illa al-mu'minin. Wa hadha qala Ibnu Khuzaimah fi kitab at-tauhid. Orang-orang mukminin dan juga orang-orang munafikin, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ghubbarat. Di catatan kaki saya tadi, saya coba lihat di catatan kaki seperti yang terhapus. Ya, kalimat ghubarat ini, jadi coba saya lihat di catatan kitab saya sudah terhapus, tidak terlihat. Jadi ada pembahasan khusus di sini makna ghubarat. Wallahu a'lam. Taib, kemudian ayuhal ikhwah, thumma yuhtajab. Kemudian orang-orang munafikin dan juga ahlul kitab dihijabi. Ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Baik, jadi wallahu a'lam, pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, zahirnya itu cuma perbedaan dari sisi lafaz, tidak dari sisi makna. Al-muhim, Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab Tauhid, beliau memandang yang melihat Allah hanya orang-orang beriman. Adapun orang kafir dan orang-orang munafikin, mereka tetap dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihatnya. Taib. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, annal kufar yarawna Allah lakinnaha ru'yatun qalbiyyah. Qala Ibnu Hazm fil Fisal. Pendapat yang ketiga, orang-orang kafir mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka melihat pandangan hati. Bukan mata kepala, yaitu hati. Taib, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabul Fisal. Yang keempat, annal qul yarahu mu'minun wa kafirun wa munafiqun. Taib. Yang keempat, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang beriman dan juga orang-orang munafiqun semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dan juga As-Safarini rahimahullah dalam kitab Al-Wa'ih. Dan yang kelima disebutkan, annahu yarahu ba'dul kuffar duna ba'dih. Dzakarul Hafidh an ba'dihim fil Fath. Aqul nam wa ala kullin wa ala kulli halin fal mas'ala hadhi laysa min al masail muhimmat allati yanbaghi al kalam fiha wa tafrid al qulub wal hajar wa la yanbaghi ya fathuha li awamil muslimin wa bima yunabbi alayhi annahu la yanbaghi itlaq ru'yatul kuffar li rabbihim li anna ru'ya yufham minha inda al itlaq al karamah wa thawab fayakuna fil itlaq. Naam, disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah, ya, setelah beliau mengatakan ada di antara orang-orang yang mereka mengatakan sebagian orang kafir melihat, mereka melihat Allah, dan ada sebagian orang kafir yang mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ala kulli halin, kesimpulannya masalah ini adalah masalah yang bukan masalah yang terlalu penting. Dalam arti kata, kita imani saja Allah Subhanahu wa taala kelak dilihat yaumul qiyamah. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala menghijabi orang-orang kafir untuk melihat dirinya. Taib. Adapun secara rincian dan lain sebagainya, ini bukanlah masalah-masalah yang terlalu penting. Alladhi yanbaghi al-kalam fiha. Yang kemudian kita berbicara tentang permasalahan ini, wa tafriqul qulub, yang dikhawatirkan akan memecah belah hati dan juga hajar di antara muslimin, wa la yanbaghi fathuha li awamil muslimin. Dan juga tidak pantas untuk dibahas di tengah-tengah orang-orang awam dari kalangan muslimin. Pembahasannya apa? Bukan pembahasan asal tentang ru'yatullah. Itu pembahasan yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Tetapi pembahasan apakah orang kafir juga ikut melihat Allah ataukah tidak nanti di padang mahsyar. Ini yang sedang kita bahas. Wa mimma yunabbi alaihi, dan daripada juga hal yang perlu diperhatikan, untuk seseorang tidak mengitlakan juga orang-orang kafir melihat Allah. Karena telah datang ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menghijabi dirinya dari mereka. Li anna ru'yata dikarenakan ru'ya yufham indal itlaq al-karamah. Karena ketika orang beriman, mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah. Ini merupakan karamah yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ini juga pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, nah tentunya orang kafir tidak akan mungkin mereka mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Jadi cukup saja kita mengatakan, jumhur para ulama salaf, mereka mengatakan hanya orang beriman saja yang melihat Allah, sudah cukup sampai di situ. Taib. Fi itlaq. Kemudian. Taib. Minal iham. Ya karena itu minal ibham. Sesuatu yang istilahnya masih yang bentuknya tersamar. Baik. Jadi kesimpulannya supaya tidak ngambang, ayyuhallahu rahiman wa rahimakumullah, ya kita sedang tidak membahas tentang permasalahan Allah dilihat atau tidak. Ini sudah final. Allah akan dilihat kelak di kiamat. Baik, yang jadi permasalahan apakah yang melihat itu khusus orang beriman dan juga masuk dalamnya orang kafir ataukah tidak. Maka kesimpulannya orang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di kiamat. Adapun orang-orang kafir, ya mereka itu akan dihijabi untuk tidak melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, hal nisa'iyanallahu fil jannah kharijat. Apakah nanti perempuan juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga sebagaimana kaum laki-laki? Amma ru'yatuhunna lahu jala thana'u fil mawqif fahasilah bila nizah. Wa akhtalafa fi ru'yatihunna lahu ta'ala fil jannah al-arbati aqwa. Adapun, kaum wanita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di mawqif, maka kesimpulannya adalah perkara yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama Islam. Adapun, ya, melihatnya kaum wanita di dalam surga, itu terjadi perselisihan pendapat. Kurang lebih ada 4 pendapat masalah ya tentang permasalahan ini. Yang pertama, annahunna la yariyannallaha ta'ala. Yang pertama, kaum wanita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Yang kedua, annahunna kaum wanita tersebut yariyannahullahu ta'ala karrijal. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat seperti laki-laki. Yang ketiga, annahunna ya, yang mana kaum wanita itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi mithal ayyamil id, seperti pada hari raya. Taib. Yang keempat, ya anna zaujajul anbiya wa banatihim yariyannahu mutlaqan. Wa ma baqiyatun nisa fala riyana illa fil a'yad. Adapun orang-orang istri-istri para nabi dan juga wanita-wanita, anak-anak perempuannya para nabi, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya, adapun dari wanita-wanita selain daripada istri nabi dan istri-istri dan anak-anak perempuannya mereka, maka mereka tidak melihat Allah kecuali pada hari-hari tertentu saja. Ya, tetapi wallahu a'lam bissawab, ya wal haq annahuna yadkhul fi umumi adillah ar-ru'yah. Yang benar bahwasanya kaum wanita mereka masuk kepada keumuman dalil-dalil tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa in kana qad ja'at nam alfat bi lafat jama' dzukur ka qouli innakum satarawna rabbakum, walaupun di sana telah datang lafat-lafat dengan lafat penyebutan jamak kaum laki-laki. Seperti kata Rasulullah innakum. Kan kalau perempuan kan innakunna. Kalau laki-laki kan innakum. Faham? Jadi lafat datang dalam lafat laki-laki telah di sini menafikan perempuan. Karena disebutkan lafat laki-laki di tasyrif. Karena laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Kecuali datang dalil yang khusus bahwasanya hukumnya itu berlaku hanya bagi laki-laki saja, tidak masuk kepada perempuan. Namun ketika tidak datang dalil yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan kekhususan laki-laki, maka masuk dalamnya perempuan. Apa yang didapatkan laki-laki dari keutamaan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, maka perempuan juga berhak untuk mendapatkannya. Faham di sini ya? Fa innan nisa yadkhulna fi mithl hadhil khitab kama huwa madzhab aktsarul hanabilah wal hanafiyah wa ba'd asy-syafi'iyah. Fa wa dhahirul kalami Ahmad. ya, maka kesimpulannya kaum wanita mereka masuk dalam dalam khitab ini, dalam pembicaraan innakum satarawna rabbakum, sebagaimana ini merupakan mazhabnya kebanyakan dari Hanabilah dan juga Hanafiyah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah, dan ini merupakan zahir dari kalamnya Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketujuh itu cuma penyebutan maraji kitab saja. Kemudian yang ketujuh, hal yaral malaika rabbahum, apakah malaikat itu melihat Allah? Ala salasati aqwalin, ini ada tiga pendapat. Al awal annahum la yarawnahu qalahu Iz bin Abdissalam, ada di antara ulama yang mereka memandang bahwasanya malaikat tidak melihat Allah. Yang kedua, annahum la yarawnahu illa Jibril, fa innahu yara rabbahu marratan wahidah. Ya, sesungguhnya malaikat mereka tidak melihat Allah kecuali malaikat Jibril saja. Karena sesungguhnya malaikat Jibril beliau pernah melihat Allah satu kali saja. Yang ketiga, annahum yarawnahu ta'ala kullahu, seluruh malaikat mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala Abdul Hasan Al-Asy'ari wa Baihaqi wa Ibnu Al-Qayyim. Ya, dan ini diucapkan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Baihaqi dan juga Ibnu Al-Qayyim. Qala Suyuti wal arjah bila syak. Ya, Suyuti mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat yang paling kuat, tidak ada keraguan. Disebutkan oleh As-Safarini, wal haqqu alladhi la maryata fihi innahum yarawnahu ta'ala. Ya, dan hak yang tidak ada keraguan sama sesungguhnya para malaikat mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Al-Qayyim Al-Imam Asy'ari rahimahullah sebagaimana kita ketahui adalah ya imam ya di dalam kelompok yang dikenal dengan kelompok Asy'ariyah. Tapi bersama dengan itu beliau rahimahullah menetapkan para malaikat itu melihat Allah. Nah, kalau seandainya malaikat melihat Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Ya, dan tidak melazimkan ketika Allah bisa dilihat itu, Allah itu kan sama dengan makhluknya. Ya, makanya ada di sana ucapan-ucapan Asy'ariyah al-mutaqaddimin, ada di sana ucapan-ucapan Asy'ariyah al-mutaakhirin. Ya, terlebih orang-orang yang menisbatkan diri Asy'ariyah pada hari-hari ini, ya, pertama dari asal sunnahnya mereka sudah jauh dari sunnah, dan juga dari asal Asy'ariyahnya juga mereka jauh daripada usul Asy'ariyah itu sendiri. Ya, dan kita bisa melihat kelompok-kelompok yang selalu mereka ya menghina Islam, ya kelompok yang dikenal dengan ya apa ya namanya, tidak perlu saya sebut nama kelompok ini, setiap ada yang malam Natal selalu menjaga Natal, selalu ya yang kecintaan dalam hatinya kepada orang kafir, nampak kebencian mereka kepada Islam. Ya, yang memang asal daripada pemikiran mereka dibangun di atas pemikiran liberal. Ya, nah ini tentunya sangat jauh sekali dari sunnah dan Al-Imam Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi orang-orang yang sebagian intima kepada ya pendiri NU yang ada di Indonesia, ya tentunya sangat jauh dari pemikiran-pemikiran beliau rahimahullahu taala. Yang dikenal ada NU yang garis lurus, ada NU yang tidak garis lurus. Ya sudah mulai terkotori dengan pemikiran-pemikiran liberal. Ya sudah mulai mereka mengajak untuk adanya persamaan agama. Ya, dan yang semisal dari kalangan Ahlussunnah, dari kalangan NU sendiri pun sudah di ya, mereka tidak ridho, mereka sudah membantahnya. Ya, mereka tidak meyakini seperti apa yang diyakini oleh kelompok-kelompok yang memang sudah arahnya ke liberal dan yang semisalnya. Bisa difaham ya? Sehingga sangat jauh sekali dari sunnah Rasulullah itu sendiri dan juga jauh daripada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu. Demikianlah, ya terkadang sebuah penyimpangan itu sangat mudah sekali disusupi oleh pemikiran-pemikiran liberal dan yang semisalnya. Karena ketika seseorang sudah terkena dengan pemikiran liberal, maka semuanya itu akan benar. Kecuali yang benar akan salah. Jelas? Saya ulangi, orang-orang yang mereka sudah terkena dengan pemikiran liberal, semuanya itu jadi benar. Kalau seandainya itu sebuah perkara yang salah. dan sesuatu itu akan salah kalau seandainya perkara itulah perkara yang hak. Ya, mereka siap untuk bersama-sama orang-orang kafir. Mereka siap untuk bersatu dengan Syiah Rafidhah. Ya, sebejat apapun akidahnya, sebejat apapun penyimpangannya, tetapi mereka tidak akan bisa ya nyaman ketika bersama kaum muslimin, kaum mukminin yang berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian ayo lakum rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini semua judul-judul kitab ya. Kedelapan, hal yarau mu'minun al-jinna rabbahum fil jannah. Apakah jin dari kalangan mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surga? Zakar Syubaili fi Akamul Marjan, yakni satu kitab yang membahas tentang jin, wa Suyuti fil Hawi an Iz bin Abdissalam annahu yumna ru'yah lil mu'minin المؤمن الجني بطريق الأولى فإذا كانت ملائكة لا ترى ربها فالجن مؤمن من باب الأولى. Iz bin Abdussalam rahimahullah katakan bahwasanya malaikat tidak melihat Allah, maka lazim terbuktikan dari jika ya malaikat mereka tidak bisa melihat Allah Rabbul Alamin, maka yumna ru'yah li mu'minil jin, maka para jin mukmin juga lebih utama untuk tidak melihat Allah. Jelas ya? Jadi ini sisi kiasnya beliau. Kalau seandainya malaikat saja tidak melihat Allah, maka jin orang mukmin juga tidak melihat Allah Rabbul Alamin. Qal Jalal Al-Balqini lam aqif 'ala al-kalam ahadin min al-ulama ta'arradu li hadhihi al-mas'alah wa lam tathbut ar-ru'ya illa lil bashar. Thumma nuqila al-kalam في الملائكة ففي الجن بترك الأولى ثم قال قد يتوقف في أو في أوية لأن الإيمان في عرف الشر يشمل مؤمن ثقلين ثم قرر ثبوت الرؤية للملائكة ثم قال وعلى مقتضى استدلال الإمام العشري ثبت الرؤية المؤمن الجن. طيب نقله عنه السيوطي. Disebutkan oleh Jalal Al-Balqini, saya tidak mendapatkan ya ucapan seorang pun dari ulama yang bisa dipegang ya tentang permasalahan ini. Walam tuthbat ru'ya ila lil bashar, dan tidak ditetapkan ru'yah kecuali hanya manusia saja. Ya, kemudian beliau menukilkan ucapan Iz bin Abdissalam, di mana Iz bin Abdissalam ternukilkan sebagaimana telah kita baca tadi, ketika malaikat saja tidak bisa melihat Allah, maka tentunya jin muslim itu lebih utama. Kemudian beliau berkata, waqad yatawaqqaf fil uluwiyah, maksudnya para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka ya istilahnya tidak membahas tentang permasalahan ini dikarenakan kenapa? Dikarenakan iman dalam sisi definisi syariat itu mencakup berorang-orang kaum mukminin yang beriman dari kalangan manusia dan juga mukminin yang beriman dari kalangan jin. Jadi makanya mereka enggak membahas apakah sholat itu wajib juga kepada jin, apakah puasa itu juga wajib kepada jin. Para ulama enggak membahas tentang masalah ini. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Apa yang itu berlaku bagi manusia maka juga berlaku bagi jin, kecuali datang dalil yang mengkhususkannya. Bisa difahami ya? Jadi ketika para jin itu mereka diperintahkan beribadah kepada Allah, ada di antara mereka ketika beribadah kepada Allah mereka dimasukkan dalam surga, dan ada di antara mereka yang kufur kepada Allah mereka dimasukkan dalam neraka. Laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Yang menunjukkan ada jin yang mereka akan masuk dalam neraka, yang mana dalam neraka mereka akan mendapatkan siksaan. Nah begitu juga mafhum khulafanya, ada di antara jin-jin yang beriman, mereka akan mendapatkan kenikmatan masuk dalam surganya Allah sebagai manusia yang beriman juga. Maka apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dalam surga, demikian juga didapatkan oleh jin yang mukmin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tidak mereka membahas tentang permasalahan ini karena hukumnya berlaku sama. Jelas ya? Thumma qarara thubutu ru'ya lil malaika. Kemudian beliau Al-Jalal Al-Balqini beliau mengatakan wa ta'ala, kemudian beliau mengatakan walamu qadha istidlal lil a'immatil asy'ari, dan apa yang dijadikan sandaran oleh Imam Imam Al-Asy'ari akan ya ditetapkan yang malaikat melihat Allah. Begitu juga mereka para jin akan melihat Allah. Jadi dinukilkan dari Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala. Qala As-Saffarini, disebutkan oleh As-Saffarini dalam kitab Al-Wamih. Taib mu'minun al-jin yarawna amma fil mawqif ya mujziman masairil mu'minin fil jannah fa fi ba'd al-awqat ala ma yudhhar bal zahir annahum yarawnahu illa aduna mu'minin al-ins fi ru'yah kullu jum'ati. Adapun mukminnya jin melihat Allah Subhanahu wa taala ya kelak di hari kiamat. Amma fil mawqif fa mujzimun ma'a sa'iril mu'minin. Ya, maka di mawqif di padang mahsyar mereka jin akan melihat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Wa ma fil jannah, adapun di dalam surga fa fi ba'dil awqat, ya dari sebagian waktu ala ma yudhhar. Jadi hanya sebagian waktu saja. Bal al-zahir, yang zahirnya kan ketika disebut dia, beliau pertama menyebutkan kalimat sebelumnya, kemudian kalimat sebelumnya dijelaskan setelah kalimat setelahnya. Ya, maksudnya disebutkan dalam sebagian waktu, tetapi al-zahir annahum yarawnahu illa annahum duna mu'minin. Seperti orang-orang beriman juga melihat Allah dalam surga, tetapi kenikmatan tersebut manusia dari kalangan mukminin, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala setiap seperti yang kita bahas tadi, ketika memang tidak ada dalil yang maka kita tidak mengkhususkannya. Ya, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang beriman dalam surga mereka akan melihat Allah setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat. Maka ketika itu berlaku bagi manusia, maka berlaku bagi orang-orang kafir, wallahu ta'ala alam. Maksudnya ketika itu berlaku bagi muslimin dari kalangan manusia, maka juga berlaku bagi muslimin dari kalangan jin. Wallahu alam bissawab. طيب kemudian فالذين تخلص منه في هذه المساله ان الناس فيها على ثلاثه اقوال. طيب, dan kita simpulkan dari masalah ini bahwasanya manusia dalam permasalahan ini mereka ada tiga pendapat. Yang pertama, ada muru'yatihim lirabbihim, para jin mukmin tidak melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dan juga dalam surga. Yang kedua, nam yarawna ila anna duna ru'yatul ins, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak seperti melihatnya manusia. Ya, dalam arti kata ada waktu-waktu yang mereka tidak melihatnya. Namun yang ketiga, annahum yarawnahu mutlaqan. Ya, maka yang ketiga, jin mukmin itu akan melihat Allah secara mutlak seperti orang-orang yang beriman. Qultu wa amal qaulul awal fa bi'idun. Pendapat yang pertama itu sangat jauh sekali. Para jin tidak melihat Allah nanti kelak di kiamat. Wa amatsani fa takhsisu yahtaj ila dalil. Mengkhususkan bahwasannya mereka melihat Allah tetapi tidak seperti melihat orang yang orang-orang beriman, maka ini membutuhkan dalil. Apa dalilnya mereka enggak melihat setiap hari Jumat atau pada hari-hari tertentu saja mereka lihat? Ya, atau misal sebulan orang beriman melihat 4 kali pada 4 kali Jumat, kalau adapun jin cuma lihat 2 kali dalam 1 bulan. Mana dalilnya hal seperti ini? Ketika kita tidak mendapatkan dalil yang mengkhususkan, maka itu berlaku juga bagi orang-orang, ya berlaku juga bagi jin muslim sebagaimana orang-orang beriman dari kalangan manusia. Wa amma thalithu fa huwa al-haq. Adapun yang ketiga adalah ucapan yang hak. Fa innal jinna yadkhuluna fil khitab asy-syar'i wa yadkhuluna fil wa'id min al-adhab wa nahwihi. Karena jin itu masuk ke dalam khitab asy-syar'i dan juga masuk dalam ancaman dari adab, ya wa nahwu wa yadkhuluna kadzalik fil nusus al-wa'd wath-thawab in innahum amanu wa 'amilus shalihat. inhum amanu wa amilus salihat. Ya, dan masuk juga dalam nas-nas tentang pahala, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan juga orang-orang dan makhluk dan jin itu adalah orang makhluk yang berbuat amalan saleh, maka berlaku bagi mereka orang yang berimannya dan juga berlaku juga bagi orang-orang kafirnya. Wallahu a'lam bissawab. Dilanjutkan atau saya kira udah sampai sini dulu Ustaz, nanti kita dilanjutkan. Kepada ikhwah sekalian yang ingin bertanya silakan bisa secara langsung atau bisa menuliskan di chat. Ustaz, ini ada pertanyaan. Kenapa ruh orang kafir mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya di alam rahim tetapi lupa ketika telah lahir ke dunia? Taib. Pertama, kita imani sebagaimana yang telah terkhabarkan, alastum bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb-nya kalian? Maka mereka semua menjawab, ya tentu. Taib, ini satu hal. Ini hal yang harus itu umum. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, qulu mauludin alfit. Ya, sesungguhnya setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi ibu dan bapaknya yang meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Taib, makanya di dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak orang kafir yang mereka mati sebelum balik mereka itu ya sebagai penghuni surga. Sebagaimana hadis ketika Rasulullah melihat ada laki-laki yang panjang lehernya, kemudian dikelilingi oleh anak-anak kecil, kemudian ditanya oleh Rasulullah, Jibril mengatakan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun orang-orang yang meninggal, anak-anak kecil yang meninggal sebelum baliknya, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah juga anak-anaknya orang kafir? Iya, anak-anak orang kafir juga. Ini menunjukkan bahwasannya mereka itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, kalau seandainya pun mereka mati, ya sebelum baliknya mereka tempatnya di dalam surga. Taib. Nah, misalnya ada anak umur 4 tahun, diadopsi oleh seorang keluarga muslim, ya, maka dia tidak perlu disyahadatkan kembali. Karena dia posisinya adalah masih belum balik. Nah, ketika dia belum balik, hukumnya adalah hukuman sebagai seorang anak muslim. Jelas ya? Dan begitu juga misalnya ketika ada anak umur 7 tahun, dia belum balik, ya, anaknya orang kafir, kemudian tiba-tiba dia gila, hilang akalnya. Kemudian ketika umurnya 25 tahun misalnya, dia sudah sehat, kembali akalnya. Apakah dia perlu disyahadatkan kembali? Dia tidak perlu disyahadatkan kembali. Karena dia masih dalam keadaan fitrah. Tetapi Rasulullah mengatakan, ibu dan bapaknya lah yang meyahudikannya, menasronikannya, dan memajusikannya. Jadi diantara sebab-sebab terhalanginya orang dari hidayah. Oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah, dari sejarah-sejarah para ulama atau sejarah-sejarah yang disebutkan orang-orang yang kafir, ya mereka tidak mau menerima keislaman. Bukan tidak terangnya Islam tersebut. Bukan tidak terangnya kebenaran tersebut. Tapi banyak penghalang. Ada yang mereka terhalangi dikarenakan kesombongan dan keangkuhan. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Dan juga seperti Fir'aun. Ada orang-orang yang mereka takut kekuasaannya hilang. Takut jabatannya hilang. Seperti kisahnya Herakl. Ya, atau ada orang-orang yang enggak enak sama temannya seperti Abu Thalib dan semisalnya, dan juga orang Yahudi tidak mau mengikuti ajarannya Rasulullah karena mereka menganggap kabilahnya mereka atau suku mereka adalah suku yang lebih mulia dibandingkan suku-suku yang lainnya, dan tiba-tiba dan ke Allah menjadikan ujian buat orang Yahudi, menjadikan Rasulullah dari keturunan Ismail tidak dari keturunan Bani Israel dari kalangan Ishak alaihissalam. Jelas ya? Baik. Jadi mereka sendirilah yang memilih untuk berbuat kekafiran. Ya, falamma azahu azaghallahu qulubakum. Ketika mereka memilih untuk sesat, maka Allah akan sesatkan mereka. Baik, di sini. Silakan kepada ikhwan yang masih ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi Ustaz. Apakah perbedaan pendapat dalam masalah melihat Allah ini termasuk perselisihan dalam masalah akidah, bukankah para salaf tidak ada perselisihan dalam masalah akidah? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi dalam permasalahan akidah ada permasalahan yang itu permasalahan inti, ada permasalahan yang itu bentuknya adalah cabang. Baik. Sekarang permasalahan intinya telah disepakati bersama bahwasanya orang-orang yang beriman nanti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kan seperti itu. Iya, ini inti permasalahan, ini pokok daripada permasalahan. Sebagaimana dalam permasalahan mizan, nanti manusia akan ditimbang kelak di hari kiamat di mizan. Dalam timbangan. Nah, kemudian nanti berselisih pendapat di kalangan ulama, mizannya berapa? Ada berapa mizan? Ada berapa timbangan? Faham? Jadi karena ini dalil yang datang kepada kita beraneka ragam bentuknya, tetapi tidaklah mereka berselisih dalam pokok daripada pokok permasalahan. Tapi mereka berselisih daripada ya cabang daripada permasalahan tersebut. Jadi hal-hal yang kita baca tadi yulikhurrahimani wa rahimakumullah. Ya, ada masalah-masalah seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin. Ya, permasalahan-permasalahan sebenarnya tidak perlu untuk dibahas. Apakah jin nanti akan melihat Allah dan lain sebagainya. Ya, karena itu ya kembali kepada keumuman dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Dan bersama dengan itu tidaklah menafikan kesepakatan seluruh para ulama salaf. Bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Karena ini inti permasalahannya. Kemudian kenapa dibahas masalah jin, dibahas masalah malaikat? Kapan munculnya? Munculnya setelah 300 tahun Hijriah. Setelah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Adapun ulama salaf terdahulu di zamannya Imam Ahmad, di zamannya Imam Malik, di zamannya Imam Syafi'i tidak membahas tentang permasalahan ini. Itu sesuatu yang disepakati oleh mereka seluruhnya. Dan mereka tidak pernah membahas tentang masalah ini. Kapan dibahas? Ya pada tahun setelah 300 Hijriah. Masuklah ilmu kalam di tengah-tengah ilmu akidah, kemudian dibahaslah oleh para ulama. Kemudian ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang mereka memandang dengan pandangan seperti ini, maka tentunya ya tidaklah menafikan daripada kesepakatan ulama ya yang hidup pada tahun 200 Hijriah, 100 Hijriah dan seterusnya. Jelas ya? Allahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, sepertinya cukup untuk pertemuan kali ini. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin lewat akan ditanyakan untuk pertemuan yang akan datang, Ustaz. Wafiq kebarok jasa kaulahu heran Ustaz atas faidahnya hari ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu hari Ahad. Baik, bisa tutup ya. Apaan Ustaz? Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.